saat air mata membasahi bumi yang tak akan bisa menghapus sang pedih. Aku pun tak bisa saat kau meminta untuk bangkitkan lagi yang telah lama mati. Biarlah semua berlalu seperti waktu dan kini. Hadapi semua walaupun itu perih. Segalanya, janganlah berhenti sampai akhir nanti. Biarlah semua berlalu seperti waktu.